أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Fani bidina azakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Zadul Ma'ad karya tulis Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala fa kharaja marhabun wa huwa yaqul ana alladhi sammatni ummi marhabu syaki silahi batalum mujarrabu idal hurubu aqbalat talahabu. فبرز إليه علي وهو يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة قليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاء كيل السندرة. بيت شعر ini mengungkapkan tentang dari jati diri seorang jagoan. Dan di tempat yang seperti ini diperbolehkan dalam syariat memuji dan menyanjung diri, bahkan bertingkah sama seperti orang sombong. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya dilakukan di tempat selain ini maka itu adalah hal yang tercela. Ini ucapan-ucapan memuji diri. Marhab, yang dari orang Yahudi, sementara Ali dari kaum muslimin. Fadaraba marhaban fafalaka hamatahu wa kana al-fath. Maka Ali bin Abi Talib menyerang Marhab sampai memenggal lehernya. Dan ini adalah awal mula dari kemenangan. Walamma dana Aliun radhiyallahu anhu min husunihim. Dan ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dekat dengan temboknya mereka atau bentengnya orang-orang Yahudi Khaybar, ittala'a yahudiyun min ra'sil hisn faqala man anta. Ternyata di atas sana ada seorang Yahudi menengok dari atas benteng sambil bertanya, "Man anta, siapa engkau?" Faqala ana Ali ibn Abi Thalib. Saya inilah Ali ibn Abi Thalib. Faqala Yahudi, "Alautum wa ma unzila ala Muhammad, ala Musa." Maka Yahudi itu pun mengatakan, "Alautum, kalianlah yang akan menang demi yang diturunkan kepada Musa." Bersumpah atas Taurat. Wa ma unzila ala Musa, kalianlah yang akan menang. Hakala bi sahih Muslim an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa alladhi qatala marhaba. Demikianlah dalam sahih Muslim bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dialah yang membunuh Marhab. Ada kisah lain barakallahu fikum yang lebih rinci. Secara sepintas bahwa Ali langsung membunuh Marhab. Wa qala Musa bin Uqbah an Az-Zuhri wa Abi Al-Aswad an Urwata wa Yunus bin Bukair an Ibn Ishaq qala hadatsani Abdullah bin Sahal ahadu bani Haritha an Jabir bin Abdullah anna Muhammad bin Maslama huwa alladhi qatalahu. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Muhammad bin Maslamah yang membunuh Marhab. Qala Jabir fi hadithihi kharaja marhabun al-yahudiyu min hisni khaybar qad jama'a silahahu. Keluarlah Marhab sang Yahudi dari bentengnya, benteng Khaybar, dan dia telah mengumpulkan pedangnya, senjatanya. Wa huwa yartajizu wa yaqulu man yubarizuni, sambil mendendangkan bait syair dia pun menantang, siapa yang akan duel dengan aku. Mubarazah namanya. Biasanya barakallahu fikum, pasukan perang sebelum terjadi perang besar-besaran akan muncul satu orang atau dua orang dari masing-masing pasukan untuk duel adu tanding, untuk menyemangati. pasukannya masing-masing. Man yubarizu, siapa gerangan yang bakal duel dengan aku? Faqala Rasulullah, man lihada. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang akan menantang dia? Faqala Muhammad bin Maslama, ana lahu ya Rasulullah. Maka berkatalah Muhammad bin Maslama, saya ya Rasulullah. Ana wallahi al-mautur as-sa'ir. Qatalu akhi bil ams. Ana wallahi al-mautur as-sa'ir. Sayalah ya Rasulullah. Sayalah yang terpisah dari saudara saya yang saya akan menuntut balas. Qatalu akhi bil ams. Mereka lah yang membunuh saudaraku kemarin. Yakni Mahmud ibn Maslamah. Wa kana qutila bi Khaybar. Faqala qum ilaihi. Maka berkatalah Rasulullah, berilah engkau menghadapinya. Allahumma a'inhu alaihi. Ya Allah, bantulah dia untuk menghadapi Marhab. Falamma dana ahaduhuma min sahibihi dakhalat bainahuma syajarah. Faja'ala kullu wahidin minhuma yaludhu biha min sahibihi. Falamma dana ahaduhuma min sahibihi, maka ketika saling berdekatan, dakhalat bainahuma syajarah, maka ternyata ada di sana pohon. Maka keduanya pun berusaha untuk membentengi diri, melindungi diri dari serangan dengan pohon tersebut. Kullama lada biha minhu iqtata'a sahibuhu bisaybihi ma dunahu minha. Setiap orang yang mencoba mendekat dengan pohon itu, maka lawannya akan membabat pohon tersebut. Hatta baraza kullu wahidin minhuma li sahibi, sampai pohon itu hilang dan semuanya pun nampak berhadapan-hadapan. Wasarat bainahuma karrajulil qa'im, dan jadilah orang yang berhadapan-hadapan berdiri semuanya. Ma fiha fananun thumma hamala ala Muhammad fadarabahu fattaqahu biddarqah fawaqa'a saibuhu fiha fa'addat bihi fa'amsakathu wadarabahu Muhammad ibn Maslama faqatalahu wa kadhalika qala Salamah ibn Salama wa Majma' ibn Haritha tayyib inna Muhammad ibn Maslama qatala Marhaba. Bahwa yang membunuh Marhab adalah Muhammad ibn Maslama. Dengan barakallahu fikum, cerita dari beberapa orang sahabat yang lainnya. Qala al-Waqidi, berkata al-Waqidi, wakilah inna Muhammad bin Maslama daraba saqai Marhab faqata'ahuma. Berkata al-Waqidi, bahkan Muhammad bin Maslama yang menggal kaki Marhab sampai terputus. Faqala Marhab, ajhiz alayya ya Muhammad. Karena sudah tidak lagi bisa apa-apa, Marhab pun mengatakan, selesaikan tugasmu, bunuh aku sekalian, jangan biarkan aku tersiksa seperti ini. Faqala Muhammad, dhuq al-mauta kama dhaqahu akhi Mahmud. Maka Muhammad pun mengatakan, rasakanlah kematian, mati secara perlahan sebagaimana yang telah dirasakan oleh saudaraku Mahmud. Terputus, terluka kakinya dengan yang meninggal dunia. Baik. Wajawazahu wa marra bihi Ali bin Abi Thalib. Ternyata lewat di situ Ali bin Abi Thalib, fadaraba unuqahu, maka Ali pun menebas sekalian leher Marhab dalam kondisi terluka parah. Wa akhadha salabahu. Kemudian Ali mengambil salabah, yakni perlengkapan perang seorang prajurit. Barakallahu fik, baju besinya, topi perangnya, pedangnya, segala satunya. Fakta sama ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salabihi. Maka keduanya saling mengakui bahwa dia yang telah membunuhnya. Ali bin Abi Thalib dengan Muhammad bin Maslama. Faqala Muhammad bin Maslama, ya Rasulullah, ma qata'tu rajlaihi tsumma taraktuhu illa liyadukal maut. Muhammad bin Maslama mengatakan, ya Rasulullah, aku tidaklah memutus kedua kakinya kemudian aku membiarkan tidak merasakan kematian. Wa kuntu qadiran an ujhiza alaihi, aku sangat mampu untuk menyelesaikan dia, memenggal lehernya. Cuma aku biarkan dia. Faqala Ali bin Abi Thalib, sadaqah, darabtu unukahu ba'da an qata'a rijlaihi. Maka Ali bin Abi Thalib pun mengatakan, ya Rasulullah, dia adalah jujur. Aku memenggal lehernya setelah terputus kedua kakinya oleh Muhammad bin Maslamah. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Maslamah sayfahu wa rumhahu wa migfarahu wa baydatahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kepada Muhammad bin Maslamah pedangnya, tombaknya, migfar helm perangnya, baydah helm perang. Wa kana inda ali Muhammad bin Maslamah sayfuhu fihi kitabun la yudra ma fihi hatta qarahu al-yahudi. Faidah bihi hada sayfu marhab man yaduku ya'tibu. Wa kana inda ali Muhammad, dan pedangnya ada di tangan keluarganya Muhammad bin Maslamah. Di pedang itu ada kitab, ada tulisan yang tidak ditahu apa bacaannya. Karena tulisan bahasa Ibrani, la yudra ma fihi hatta qara'ahu yahudiyun, sampai dibaca oleh seorang Yahudi. Fa idza bi hadza sayfu marhab man yaduku ya'tab. Baik. Ini adalah perangnya, pedangnya marhab, siapa yang merasakannya maka dia tidak akan bisa jalan. Tsumma kharaja ba'da marhab akhuhu Yasir. Fabaraza ilaihi, kemudian setelah matinya marhab keluarlah saudaranya yang bernama Yasir. Fabaraza ilaihi Az-Zubair, maka Zubair pun yang menghadangnya. Faqalat Safiyyatu ummuhu, maka berkatalah Safiyyah, ibunya Zubair, ya Rasulullah, yuqtalu ibni. Ya, namanya seorang ibu, kekhawatiran tetap mesti ada. Ya Rasulullah, anakku akan dibunuh oleh dia. Qala bal ibnuka yaqtuluhu insyaallah. Kata Rasulullah, bahkan anakmu yang akan membunuh dia insyaallah. Faqatalahu Zubair, dan Zubair pun bisa membunuh Yasir. Qala Musa bin Uqbah, berkata Musa bin Uqbah, "Tsumma dakhala al-yahudu hisnan lahum mani'an yuqalahu al-qamus." Kemudian orang-orang Yahudi pun masuk ke dalam bentengnya, benteng yang sangat kokoh yang bernama Al-Qamus. Fahasarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qariban min 20 laila. Benteng itu dikepung oleh Rasulullah dan pasukannya selama 20 hari, 20 malam. Wa kanat ardan wahmah syadidatul har. Fajuhidal muslimuna jahdan syadida. Dan ternyata daerah itu adalah daerah yang sangat panas. Maka kaum muslimin pun merasa kesulitan dengan kondisi hawa panas daerah itu. Juhdan syadidah atau jahdan syadidah. Pada bahu al-humura panahahum Rasulullah anakliha. Mereka pun barakallahu bikum menyembelih keledai kampung, dan Rasulullah melarangnya, melarang dari memakannya, sehingga daging yang sudah dimasak ditumpah. Waja'a Abu Aswad Habasyi min ahli Khaybar. Waja'a Abdul Aswad Habasyiun min ahli Khaybar. Dan datanglah seorang hamba sahaya yang berkulit hitam, Habasyi. Dia orang Habasyah min ahli Khaybar, yang juga berdiam di Khaybar. Kana fi ghunumin li sayyidihi. Dia membawa kambing-kambing yang milik tuannya. Falamma ra'a ahla Khaybar qad akhadhu as-silaha sa'alahum ma turidun. Maka ketika budak ini melihat orang-orang Khaybar telah mengambil senjatanya masing-masing, sa'alahum ma turidun, maka budak hitam ini pun bertanya, apa yang kalian inginkan? Qalu nuqatil hadzal ladzi yazmu annahu nabi. Kita akan perangi orang ini yang ngaku dia sebagai nabi. Fa waqa'a fi nafsihi dzikrun nabi sallallahu alaihi wasallam fa aqbala bi ghanamihi ila rasulillah. Ternyata kata-kata nabi ini justru menancap dalam dirinya, diri budak hitam ini. Fa aqbala bi ghanamihi ila rasulillah. Justru dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala madza taqulu wa ma tad'u ilaihi. Apa gerangan yang engkau katakan dan apa yang engkau ajakkan orang kepadanya? Qala adu ilal Islam wa an tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa an la ta'buda illallah. Aku mengajak orang ke dalam Islam dan hendaknya aku bersyarat la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah dan kau tidak boleh menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Abud, "Famali in syahidtu wa amantu billahi azza wa jalla." Terus apa yang menjadi jasah saya? Apa yang menjadi hak milik saya ketika aku bersyahadat untuk Allah azza wa jalla? Qala lakal jannatu in mitta ala dalika. Kata Rasulullah, engkau akan mendapatkan surga jika engkau mati di atas syahadat ini. Fa'aslama, maka budak ini pun masuk Islam. Tsumma qala ya nabiy Allah, inna hadhil ghanam indi amanah. Sambil mengatakan budak ini, inna hadhil ghanam indi amanah. Ya Rasulullah, kambing-kambing ini yang ada, yang saya giring ini bukan milik saya, ini amanah, punya orang. Baik. Baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhrijha min indika warmiha bil hasba fa inna Allah sayuaddi anka amanataka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhrijha min indika, keluarkan dia, warmiha bil hasba, lemparkan kami-kami itu ke hasba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan amanah itu. Fafa'ala, faraja'atil ghanam ila sayyidiha, secara otomatis kambing-kambing itu kembali ke pemiliknya. Fa'alima al-yahudi anna gulamahu qad aslama. Orang Yahudi pun tahu bahwa budaknya telah masuk Islam. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi wa wa'adahum wa haddahum 'ala al-jihad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpidato, menasihatkan dan menyemangati kaum muslimin untuk jihad. Falamma iltaqal muslimuna wal yahud qutila fi man qutila al-'abdu al-aswad. Maka ketika bertemulah pasukan perang kaum muslimin dengan Yahudi, ternyata yang meninggal dunia di antaranya adalah hamba sahaya yang hitam tadi. Fahtamalahu al-muslimuna ila mu'askarihim. Maka kaum muslimin pun membopong, membawanya ke kemnya kaum muslimin. Fa udkhila bil qustati, pada zaman Rasulullah SAW ittala'a fi al-qustat thumma aqbala 'ala ashabihi wa qala laqad akramallahu hadzal 'abd. Ketika dimasukkan dalam tenda, Rasulullah SAW menengoknya. Kemudian keluar menemui para sahabatnya sambil mengatakan, laqad akramallahu hadzal 'abd wa saqahu ila khair. Baik. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan hamba ini, budak sahaya ini, wa saqahu ila khair, dan Allah Subhanahu wa taala membimbingnya kepada kebaikan. Wa laqad ra'aytu 'inda ra'sihi ithnatayn min al-huril 'ain wa lam yusalli lillahi sajdatahum. Sungguh aku melihat di atas kepalanya ini ada dua bidadari, sementara dia belum pernah sujud sekalipun untuk Allah Subhanahu wa taala. Masuk Islam langsung perang. Qala Hammad bin Salamah, al-Sabit an Anas, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun, ai Rasulullah, ai maf'ul, rajulun fa'il. Faqala ya Rasulullah inni rajulun aswadul laun. Riwayat yang lain, seorang ini datang ke Rasulullah sambil mengatakan, ya Rasulullah, aku ini kulitku hitam, qabihul wajh, wajahku buruk, muntinur rih, bau badanku sangat menyengat. La malali, aku tidak memiliki harta. Baik. Mungkin menurut dia tidak ada kebaikan, tidak ada kelebihanku, tidak ada keutamaanku. Harta tidak ada, perawakan juga tidak. Fa'inkataku ha'ulai hatta uqtal a'adkhulul jannah. Ya Rasulullah, apakah kalau aku berperang memerangi mereka ini orang-orang Yahudi, kemudian aku mati, apakah aku akan masuk surga? Orang na'am. Kata Rasulullah, iya. Fataqaddama faqatal hatta qutila. Maka berdirilah budak tersebut atau orang tersebut dan ikut perang dia sampai meninggal dunia. Fa'ata alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa maqtul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi orang ini dalam keadaan sudah meninggal dunia. Faqala laqad ahsanallahu wajhaka wa tayyaba rihaka wa kassara malak. Subhanallah. Rasul mengatakan, laqad ahsanallahu wajhak. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menjadikan wajahmu tampan gagah. Wa tayyaba rihak, dan sungguh Allah telah menjadikan aromamu sangat harum. Wa kassara malak, dan Allah telah menjadikan hartamu sangat banyak. Maka laqad ra'aitu zaujataihi minal hurin yanzi'ani jubbatahu anhu. Laqad ra'aytu zawjataihi, dan aku sungguh melihat dua istrinya dari kalangan bidadari, yanzi'ani jubbatahu anhu, sambil mengangkat jubahnya, jubahnya budak ini. Yadkhulani fihima baina jildihi wa jubbatihi, dan dua bidadari masuk antara pakaiannya dan jasadnya. Masya Allah. Disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Akhrajul Khatib fi Tarikh Baghdad wa Durr al-Qul al-Musaddad. Wa qala Shaddad bin al-Hadi, ja rajulun min al-A'rab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wa tabahu. Datang seseorang dari kalangan Badu, Arab Badu, yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian beriman kepada Rasulullah dan mengikuti beliau. Faqala uhajiru ma'aka fa usi bihi ba'd ashabi. Uhajiru ma'aka, orang ini Badu ini mengatakan, ya Rasulullah, aku berhijrah mengikuti engkau. Fa usi bihi ba'd ashabi, maka Rasulullah mewasiatkan kepada para sahabatnya untuk berbuat baik kepada orang Badu ini. Falamma kanat ghazwatu Khaybar, maka ketika terjadi perang Khaybar, ghanima Rasulullah SAW syai'an faqasamahu wa qasama lil a'rabi. Rasulullah SAW mendapat ghanimah yang sangat banyak, dan beliau pun membagi-baginya untuk para sahabatnya, termasuk untuk orang Arab ini. Fa'ata ashabahu ma qasamahu lahu. Taib. Fa'ata ashabahu ma qasamahu lahu. Maka orang Arabi ini pun memberikan kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya, apa yang telah diberikan untuk dia oleh Rasulullah. Wa kana yar'a dhahrahum. Wa kana yar'a dhahrahum, dan dia senantiasa menjaga dhahrahum. Ini biasanya diartikan kendaraan-kendaraan kaum muslimin. Falamma ja'a dafa'uhu ilaihi faqala ma hadza. Maka ketika orang ini datang, diserahkanlah kepadanya dari menjaga kendaraan-kendaraan. Barakallahu fikum. Begitu dia datang, diberikanlah kepadanya jatahnya. Faqala ma hadza? Untuk apa ini? Apa ini? Qalu qasama. Atayib qismun qasamahu laka Rasulullah. Ini adalah jatah atau bagian yang telah dibagikan untuk engkau oleh Rasulullah. Fa'akadahu faja'abihi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Badu ini pun mengambil pemberian itu dan membawanya kembali ke Rasulullah. Faqala ma hadha ya Rasulullah, sambil bertanya, apa ini ya Rasulullah yang kau berikan kepada aku? Qala qismun qasamtuhu lak, itulah jatah bagian yang aku bagikan untuk engkau, yang semua juga dapat. Qala ma alayya ma ala hadha ittaba'atuka. Badu ini pun mengatakan, bukan untuk ini aku mengikuti engkau ya Rasulullah. Walakin tabatuka ala an urmaha huna wa ashara ila halqihi bisahmin fa'amutu fa'adukhul al-jannah. Akan tetapi aku mengikuti engkau agar supaya aku dilempar atau dipanah atau ditombak di sini. Sayyid. Wa ashara ila halqihi, dan mengisyaratkan menuju ke halq, bagian tenggorokannya, dan tembus di belakang sini, dan aku mati, dan aku dengan itu masuk surga. Itu tujuan aku mengikuti engkau ya Rasulullah, bukan untuk mendapatkan harta ini. Faqala in tasduqillaha yasduqka. Baik. Kalau engkau berlaku jujur kepada Allah, maka Allah akan memenuhi kejujuranmu. Membalas kejujuranmu. Memenuhi keinginanmu. Tsumma nahada ila qitalil adu, maka Arabi ini pun bangkit untuk memerangi, menyerang musuh. Fa'utiya bihi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa maqtul. Setelah itu dibawalah orang ini dalam kondisi sudah meninggal dunia ke hadapan Rasulullah. Faqala ahuwahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah orang ini orang yang tadi mengatakan ini dan itu? Yang dia mengatakan, aku tidak mengikuti engkau ya Rasulullah hanya sekedar untuk mendapatkan harta ini, tapi pengen aku terkena tombak atau anak panah di leherku ini sampai tembus dengannya aku mati dan masuk surga. Kata Rasulullah, ahuwahu, apakah orang ini yang tadi itu? Qalu na'am. Para sahabat pun mengatakan, iya ya Rasulullah, orang ini. Qala sadaqallaha fa sadaqahullah. Dia telah berlaku jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niatan yang bagus, maka Allah memenuhi niatan tersebut. Faqaffanahun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jubbatihi tsumma qaddamahu fa shalla alaihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkapaninya dengan jubahnya. Tsumma qaddamahu fa shalla alaihi, kemudian dihadapkan, dikedepankan dan disolatkan. Wa kana min du'aihi lahu, dan termasuk doa Rasulullah untuk orang ini, Allahumma hadza 'abduka kharaja muhajiran fi sabilika qutila shahidan wa ana alaihi shahid. Subhanallah. Allahumma hadza 'abduka, ya Allah inilah hambamu, kharaja muhajiran fi sabilik, dia keluar hijrah di jalanmu, qutila shahidan, sekarang dia mati syahid, wa ana alaihi shahid, dan aku sebagai saksi atas. Subhanallah. Al-Waqidi berkata, Al-Waqidi ini masih dalam pembahasan perang Khaybar barakallahu fikum. Al-Waqidi wa tahawwalat al-yahudu ila qal'ati Zubair. Tadi barakallahu fikum, ini bentuk apa namanya, bentuk bentengnya, ini ada 7 benteng. Benteng pertama ditaklukkan, maka mereka pun lari ke benteng berikutnya. Wa tahawwalat ilahu ila qal'ati Zubair hisnun mani'un fi ra'si qullatin. 20 hari yang benteng pertama dikepung sehingga ditaklukkan, kemudian mereka berpindah ke benteng berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepungnya selama 3 hari. Faja'a rajulun minal yahudi yuqalu lahu Uzal, faqala ya Abul Qasim innaka law aqamta shahran ma balau. Kemudian datanglah seorang Yahudi yang bernama Uzal, berkata kepada Rasulullah, ya Abul Qasim, mereka memanggil Rasulullah dengan Abul Qasim, innaka law aqamta shahran ma balau, seandainya engkau mengepung benteng yang kedua ini 1 bulan engkau mengepungnya, mereka tidak peduli. Barakallahu fiik. Kenapa? Innalahum syaraban wa uyunan tahtal ard. Baik. Mereka memiliki mata-mata air. Syaraban wa uyunan tahtal ard. Yakhrujuna bil-laili fa yashrabuna minha. Di malam hari mereka meminum dari air itu. Tsumma yarji'una ila qal'atihim fa yamtani'una minka. Barakallahu fiik. Dekat dengan benteng itu, barakallahu fikum, ada mata air. Di malam hari mereka keluar dan mengambil air, di siang hari mereka masuk. Fa in qata'ta mashrabahum 'alaihim asharu laka. Baik, kata orang ini, ya Rasulullah, ya Abul Qasim, kalau engkau memutuskan air mereka ini, wah, mereka akan tunduk. Fasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ma'ihim alaihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mata air itu dan menghalangi mereka untuk mendatangi. Falamma quti alaihim kharaju faqatalu ashaddal qital. Ketika air mereka sudah tidak ada lagi, barulah mereka keluar untuk berperang. Faqatalu ashaddal qital wa qutila minal muslimina nafar, dan terbunuh di antara kaum muslimin beberapa orang. Wa usibanahul asyara minal yahud, sementara di pihak Yahudi meninggal dunia 10 orang. Waktu tahawur Rasulullah SAW, tuma tahawul Rasulullah ila ahli kathibati wal watih wal sulami hisnu abi ibnu abi al haqiq huqaiq. Yang kedua sudah ditaklukkan. Kemudian Rasulullah SAW berpindah ke benteng berikutnya, ila ahli kathibati wal watih wal sulami wasulalim, hakada hisnu ibnu abi al-huqaiq, bentengnya ibnu abi al-huqaiq. Fatahasana ahluhu ashaddat tahassun, betul-betul dalam benteng yang ketiga ini mereka bersembunyi menyelamatkan diri. Waja'ahum kullu fallin kana inhazama minan nafah wasyaq fa inna khaybar kanat janibaini. Wajahum kulla falin kana inhazama minan nafati wasyaqqi. Dan masuk kembali ke benteng yang ketiga ini, semua orang yang lari dari benteng pertama dan kedua dari berbagai sisi. Fa'ina khaybar kanat janibain al-awwal asyaq wan-nitah wa huwa alladhi ibtatahu al-awwalan wal janib ats-tsani al-kutaybatu wal-watih was-salalim faj'alu la yakhrujuna min husunihim hatta hamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyansiba alaihimul al-manjaniq. Benteng ketiga ini sangatlah kokoh, dikepung dan dikepung, mereka belum bisa mau keluar untuk beradu pedang, berperang, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkehendak untuk melemparkan kepada mereka manjanik. Manjanik itu ketapel raksasa. Taib. Fa ma yakunu bihalakit bil halakati wa qad hasarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 yawma. Benda yang ketiga ini ketika mereka sudah merasa bahwa mereka akan binasa sudah, sementara Rasulullah telah mengepung benteng ketiga ini selama 14 hari. Sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sulh. Mereka pun minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk damai. Wa arsal ibn Abi al-Huqaiq ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Anzilu fa ukallimuka, faqala Rasulullah na'am. Taib. Kemudian Ibn Abi al-Huqaiq mengirim utusan ke Rasulullah, apakah aku boleh turun dari benteng ini dan berbicara dengan engkau? Maka Rasul membalas, iya silakan. Fa nazala Ibn Abi al-Huqaiq fa salaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hikni dima imam fi husunihim min al-qatilati wa tarki ad-durriyati lahum wa yakhrujuna min khaybar wa ardiha bidararihim wa yukhilluna baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina ma kana lahum min mal mu'ab. Maka turunlah Ibn Abi al-Huqaiq menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadilah perbincangan dan hikni dima imam fi husunihim min al-muqatilah, dengan catatan, ya Rasulullah, ya Muhammad, bahwa kami meminta adanya perlindungan untuk semua orang yang bisa berperang dari kalangan laki-laki untuk tidak dibunuh. Wa tarki ad-durriyati lahum, dan anak-anak juga biarkan, jangan diapa-apain, jangan ditawan, jangan dibunuh. Wa yakhrujuna min Khaybar wa ardiha bidararihim, dan mereka akan keluar semuanya dari Khaybar ini. Taib. Khaybar wa ardiha bidararihim, dengan apa yang mereka miliki. Wa yukhilluna baina Rasulullah wa baina ma kana lahum min malin wa ardin. Kemudian mereka akan menyerahkan kepada Rasulullah semua apa yang mereka tinggalkan dari tanah, rumah dan segala sesuatu dari harta benda. Wa al-safra wal baydai wal qurai wal halqati illa khuban ala dhahri insan. Semuanya ditinggalkan, emas, perak, uang, kecuali pakaian yang ada di badan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bari'at minkum dhimmatullahi wa dhimmatu rasulihi in katamtumuni syai'a fasalahu hu ala dhalika. Wa bari'at minkum dhimmatullahi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlindungan Allah Subhanahu wa taala dicabut dari kalian dan perlindungan rasulnya dicabut dari kalian jika sekiranya ada di antara kalian yang menyembunyikan sesuatu. Baik, betul-betul mereka hanya keluar begitu saja meninggalkan Khaybar karena mereka sudah takut mati dan yakin bahwa mereka akan mati jika terus-menerus bertahan di tempat itu atau mencoba melakukan perlawanan, tetap mereka akan habis karena mereka sungguhnya sangat tahu apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa, dan kemenangan akan tetap terus diraih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini. Lahu nasbuna wa bihamdika syarullah ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika.